Mitra bisnis kasus bailout Bank Senturi telah memasuki babak baru dengan bekerjanya pansus DPR hingga munculnya berbagai data dan fakta dari BPK serta PPATK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara terang-benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dalam perbincangan sebelum ini, Kwik Kian Gi telah memaparkan bahwa unsur kerugian negara dalam kasus ini sulit untuk dibuktikan, lengkap dengan ilustrasi kasus dengan modus ekspor fiktif. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Jika kita menilik pada ilustrasi Bapak tentang penggunaan uang negara dengan modus ekspor fiktif, Pak, apakah ini memang mengindikasikan bahwa unsur kerugian negara memang sulit terbukti dalam kasus Bank Senturi, Pak Kwik? Ya, tidak ada yang dirugikan, kan? Nah, tapi penelikungan peraturan 2 miliar itu gimana? Oh, itu bukan penelikungan, itu sistemik. Kalau enggak lebih hancur lagi. Nah, kenapa kok lebih hancur? Gitu kan? Yang dinamakan sistemik apa? Mereka mengatakan yang dinamakan sistemik adalah MOU, katanya. Itu kan ada. Kalau bank mesti ada peraturan internasionalnya, seperti misalnya CAR, itu kan kesepakatan dengan Bank for International Settlement di Basel, supaya kalau CAR-nya di atas 8%, itu dipenuhin terus, LC-nya laku, gitu kan. Nah, ini di dalam hal sistemik atau tidak, itu ada yang namanya Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks, and Finance Ministries of the European Union on cross-border financial stability tanggal 1 Juni 2008. Nah, di situ mengatakan bahwa sistemik atau tidak itu ada 4 ukuran. Dampaknya kepada institusi keuangan, dampaknya kepada pasar keuangan, dampaknya kepada sistem pembayaran, dampaknya kepada sektor yield. Semuanya tidak berarti. Persentasinya itu nggak ada artinya. 0,0,0, sehingga BI sendiri mengatakan dampaknya low to medium. Jadi tidak sistemik, kan? Nah, sistemiknya di mana? BI mengatakan kalau dilihat unsur psikologisnya jadi sistemik. Lah, unsur psikologis tidak ada kok dalam MOU. Tambah aja gitu kan. Seperti waktu 2,35% nggak mau, ya dirubah saja peraturan asal di atas 0% gitu kan. Ini kan gila, ini kan udah pikiran orang edan semuanya ini. Ini terus dengan tenangnya dijadikan alasan sistemik segala macamnya. Gimana kita? Lantas jika ini memang sulit untuk terbukti, apa pendapat Bapak pribadi? Kalau untuk saya ya, untuk saya lihat begini, ya sudah, entertainment aja lihat dagelan tiap hari di TV itu. Entertainment aja udah. Kok bisa tega-teganya orang-orang pandai bisa ngomong begitu, itu kan lucu gitu. Kasihan loh bangsa ini. Jadi bangsa ini kembali dibohongi ya, Pak Kwik? Bukan dibohongin, dunia melihat pemimpin bangsa Indonesia kok kayak gini ya gitu. Kalau seperti ini bodohnya enak dong, saya bisa datang ke Indonesia ngakalin macam-macam itu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.